Tema yang diberikan saya hari ini adalah menjaga kemurnian ajaran. Saya bersyukur, kenapa? Karena pagi ini saya ngelihat banyak rekan-rekan muda ya, anak-anak muda, karena ini memang lebih ditujukan kepada anak-anak muda. Di mana dunia kita akhir-akhir ini dipenuhi oleh berbagai macam ajaran, dari yang biasa-biasa aja sampai yang ekstrim ya. Khususnya menyerang kepada anak-anak muda. Perhatikan anak-anak muda, bahwa dunia yang sedang kamu jalani saat ini adalah dunia yang jahat ya. Hari-hari kita ini adalah hari-hari yang jahat, di mana dunia menuju kehancuran. Dan kalau kita mau pelajari firman Tuhan berkata bahwa di akhir-akhir zaman ini orang jahat akan semakin jahat gitu. Jadi setan tidak akan tinggal diam untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dia akan mengambil kita ya, secara khusus anak-anak muda Kristen. Saya perhatikan berbagai macam ajaran maupun Kristen sendiri itu menyerang anak-anak muda secara khusus lah ya, walaupun semua mereka serang, tapi secara khusus anak-anak muda yang dia serang. Kenapa? Karena anak-anak muda ini adalah orang-orang yang militan. Ya, kemarin saya sempat holiday sempat ke Sydney ya. Di sana musim dingin, malam sekitar jam 8, jam 9, dingin sekali di sana ya. Ketika saya sedang jalan sama istri, saya liatin ada sepasang anak muda. Mereka juga bermantel gitu ya. Nah, mereka ada bukan stand, tapi tempat buku-buku kecil gitu. Saya tertarik, saya liatin, oh ini mereka hebat amat nih. Di tengah musim dingin begini, mereka mau membagi-bagikan buku. Dia bukunya kecil, lebih kecil dari iPad ini, tapi cukup bagus. Gambarnya bagus gitu. Nah, apa sih yang saya perhatikan dari situ? Ketika saya ambil satu, ya dia bilang, "Weh, kapan ambil? Silakan diambil," gitu ya. Dia bilang, "God bless you." Oh, saya pikir, wah ini hebat banget ini. Anak-anak muda mau membagikan buku-buku Kristen gitu loh di pinggir jalan gitu ya, di tengah kedinginan. Mending kalau udaranya sejuk-sejuk enak, dingin banget. Gitu, sekitar 5 derajat lah malam gitu. Nah, ketika saya lihat rupanya itu dari menara pengawal Saksi Yehova. Ya. Wow. Saya mengagumi, bukan mengagumi Saksi Yehovanya ya, karena saya tahu itu adalah bidat, tapi saya mengagumi betapa militan mereka ya. Dia nggak ingat waktu, mungkin nggak dibayar itu, saya yakin ya, mereka sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga mereka mau ya. Dan gitu. Kalau mereka datang dulu ya, kalau saya ketika dulu saya tinggal udah lama sekali, mereka ketuk tuh dari rumah ke rumah. Kalau yang diketuk tuh orang Kristen, dia akan coba untuk nginjilin. Padahal kita udah tiap minggu ke gereja, tapi dia bilang, "Boleh enggak saya masuk? Kita mau sharing mengenai firman Tuhan." Nah, yang dicecer itu orang Kristen gitu. Itu dari Kristen sendiri ya. Apalagi dari agama yang luar. Maka itu pagi ini kita diajak untuk kembali mengingat ya, bahwa kita harus mengenal ajaran yang benar. Ya, ajaran Kristen benar belum tentu. Buktinya banyak bidat-bidat Kristen yang mengajarkan firman Tuhan yang berbeda ya. Tapi menggunakan Alkitab. Walaupun juga ada beberapa Alkitabnya juga beda gitu. Tapi kan ini jadi pengelabuan gitu ya. Sasarannya mereka adalah kita. Ya, untuk itu kita mau belajar. Di sini tema menjaga kemurnian ajaran sangat penting menurut saya, di mana kita diingatkan. Kita pasti tahu, ya. Kalau saya ngelihat gini, saya berpikir, ah semua dari kita juga udah tahu kok gimana cara menjaganya gitu ya. Tapi enggak apa-apa, kita belajar ya. Kita diingatkan kembali bagaimana. Gitu. Oh, saya lupa saya dikasih ini sama. Gimana pakainya ini? Saya lupa. Oke, ini. Ya. Tuhan Yesus ketika dia mengajar para muridnya, dia juga mengingatkan, ya. Kristus tengah pelayanan sudah mengingatkan kepada murid tentang kemungkinan adanya penyesatan ajaran. Dia Tuhan, dia tahu. Sekian ribu tahun sampai dunia berakhir, itu kan akan ada terus penyesatan ajaran karena iblis itu sedang mencari teman, kalau saya bilangnya, untuk dia bawa, nemenin dia di neraka. Gitu. Hati-hati. Ini serius banget kalau saya lihat. Dia akan cari celah di mana kita lengah. Dan jangan berpikir iblis itu, kalau saya bicara sama anak-anak saya, kamu jangan berpikiran setan itu seperti yang kamu lihat di film-film horor deh, saya bilang gitu. Enggak mungkin. Kalau setan seperti film horor, enggak ada yang mau ngikut. Jadi setan berbentuk apa? Dia mempengaruhi pikiran kita. Hal-hal yang enak dipandang, yang memberi kenikmatan hidup, itu. Ya, termasuk di dalamnya ajaran. Ya. Hari-hari ini secara khusus saya mau menyoroti masalah bahwa banyak seminar-seminar atau apa ya motivasi di luar sana untuk membangun karakter, untuk membangun bisnis atau apa, itu yang menyusupkan ajaran ini, ya, New Age Movement ya. Itu sedang gencar-gencarnya saat ini, di mana pengajaran itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berhasil itu karena kita yang menjadi Tuhannya. Ya, dia enggak mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan loh yang sanggup memberikan kita segala sesuatunya. Kalau saya bisa, itu karena saya. Ya. Itu saya pernah ikut juga. Setelah itu saya pikir, ah kacau juga ini. Memang enak gitu, pembicaranya bagus. Ya. Tapi di sela-sela itu cukup membahayakan menurut saya. Karena mereka bilang, kalau ini semua kamu bisa ini karena kita. Gitu. Saya pikir, loh peran Tuhannya di mana? Gitu. Ya hati-hati. Rekan-rekan muda ini hati-hati. Saat-saat ini adalah hari-hari yang penuh dengan intrik dan kejahatan di mana iblis sedang seperti singa kan mengaum-ngaum 6.000 tahun loh dia hidup. Dia tahu kelemahan manusia, kelemahan kita. Nah, untuk itu kita akan mengenal lagi ya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada para murid dan mewanti-wanti untuk semuanya menjaga diri, terus bagaimana dengan kita? Dalam Injil Lukas, Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya, tidak mungkin loh. Berarti tidak mungkin Tuhan tahu pasti gitu. Pasti ada penyesatan. Ya, kata-kata Yesus berkata, pasti ada penyesatan. Dan celakalah orang yang mengadakannya ya. Adalah baik baginya jikalau batu kilangan dikaitkan pada lehernya lempar ke dalam laut ya. Tuhan Yesus begitu menyoroti masalah penyesatan ini berkenaan dengan ajaran-ajaran ya. Dan yang mengadakannya itu sungguh kalau bisa dilempar ke laut karena menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam surga ya. Nah, kita juga mau belajar dari 2 Petrus 2. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca kitab Injil 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan, kita loncat-loncat, 1 sampai 3, kemudian ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, kemudian 2, pasal 2 ayat 10, 11, dan 17. Ya. Ayat 1 saya bacakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Tuhan sudah mengajarkan Petrus, ya, mengingatkan kita di dalam pengajarannya bahwa dia mengingatkan kembali apa yang Yesus telah katakan kepada dia. Ya. Dia menulis gimana akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Begitu banyak sekarang di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Semalam saya ada ngobrol-ngobrol sama beberapa kawan. Dia tugas sebagai dokter di Manado. Dia bilang, wah kacau deh Pak, katanya. Di sana ngajarin kita di khotbah-khotbah itu. Sampai dia bilang, kalau kamu butuh sesuatu, permen karet ini kita doakan dalam nama Yesus, tempel di mobil, akan jadi milik kita gitu. Itu ngaco banget gitu loh. Ya. Banyak juga gereja-gereja yang ini tadi sudah dijelaskan oleh Petrus, mereka memberitakan cerita-cerita sebagai isapan jempol aja, yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang baik-baik. Gitu. Saya bersyukur di gereja kita, khususnya kalau ibadah satu seperti hari ini, ya, kita dibekali oleh, bukan khotbah kalau saya lebih bilang, ya, ini pembekalan pembelajaran firman Tuhan. Ya, disuruh belajar kita. Betul ya, Pak Niko, ya. Jadi materinya kalau saya lihat juga, ini kayak saya kuliah lagi aja nih. Nyiapin bahannya, bahan kuliah gitu ya. Nah, kita sungguh beruntung di tempat di mana kita diajarkan sesuatu yang baik dan benar. Ya. Enggak semua gereja memikirkan itu. Kebanyakan gereja hanya memikirkan hanya ibadah 2 jam, ya, nyanyi, dengar firman Tuhan yang enak-enak, ya, ngasih persembahan terus pulang. Mereka kadang-kadang suka mencari keuntungan sendiri, yaitu ya mereka meminta sumbangan ini itu, mengumpulkan dana ini itu, uang begitu berlimpah-limpah, tapi tidak disalurkan kepada apa yang diharapkan oleh Alkitab mengajarkan bagilah kepada diakonianya gitu ya, penyaluran diakonianya bukan kepada yang berhak tapi hanya misalnya pergi ke satu daerah bagi-bagi sembako pulang ya. Saya bersyukur di gereja kita ini sayap daripada gereja ini salah satunya adalah mengenai pendidikan ya, begitu concern mengenai pendidikan di mana pendidikan itu menjadi bekal buat khususnya orang-orang muda, karena kalau basic kita nggak kuat ya, pendidikan tidak kuat, akhirnya Tuhan bilang umatku binasa karena kebodohan mereka kan gitu ya. Kalau kita sebagai orang Kristen bodoh, aduh. Nah, dokter ini juga mengeluh kemarin sama saya. Pak, bayangin di sana mayoritas orang Kristen, Pak. Tapi malesnya minta ampun. Kadang-kadang baru masuk kerja 2 jam terus bilang sama saya, "Pak, minta izin mau ibadah." Ibadah dijadiin salah satu alasan untuk dia, karena dia bilang, bayangin Pak Tony, dia minta izin ibadah jam 11. Jam 11, jam 12, jam 1 berdatang, datang jam 2. Gitu. Kadang-kadang pagi-pagi saya dapat WA di grup saya, "Pak dokter, saya minta maaf, saya datangnya telat siangan hari ini karena semalam ada ibadah." Terus kamu bilang apa sama dia? "Ya saya mau benerin mereka, ya saya coba ngomong sama mereka, aduh saya minta maaf ya," dijawab sama dia, "saya minta maaf ya, Tuhan Yesus sudah ngerepotin kamu ya, katanya semalam." Ya, jadi walaupun Kristen tapi akhirnya dia bilang, "Pak, kalau di swasta Pak, dia udah gak kepake. Bayangkan Pak, kalau mereka gak kepake, mereka pasti outsourcing dari luar. Nah, kalau dapat orang-orang yang di luar Kristen kebanyakan di sana, akhirnya orang-orang Kristennya kan pada nganggur, Pak." "Ya saya mulai pembenahan deh," dia bilang. "Benar-benar mereka malas, Pak. Cara berpikirnya enggak bisa seperti apa, tapi ibadahnya rajin banget." Gitu. Ya. Oke, itu sekedar intermezzo mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus menjadi contoh ya. Menjadi kepala dan bukan ekor, itu bukan menjadi bos atau segala macam. Oke lah yang berbisnis mereka akan menjadi kepala sebagai pimpinan perusahaan atau apa. Tapi mereka sebagai perawat, mereka harus jadi kepala di sana juga. Menjadi contoh buat perawat-perawat yang lain. Gitu ya. Nah, Petrus sudah mengingatkan kita juga. Nah, Yohanes juga mengingatkan kita. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan juga karena begitu panjang ya. "Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspada supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapatkan bagian dalam perbuatannya yang jahat. Yohanes juga mengingatkan, ya. Yohanes di dalam pembuangan dia menuliskan surat ini, dia mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita mengenai si penyesat itu. Ajaran yang benar adalah ajaran dari Yesus Kristus. Di luar itu, salam pun jangan. Jangan ajak dia masuk ke dalam rumah. Nah, terbukti Yohanes menuliskan ini sudah 2000 tahun yang lalu. Kita mendapatkan orang-orang saksi Yehova itu ketok-ketok rumah kita sekarang itu. Ya. Mereka mencari cara untuk menjerat kita untuk ikut di dalam ajaran mereka. Saya mengambil kesimpulan dari Petrus dan Yohanes mengenai ciri-ciri mereka yang harus kita juga kenalin, ya. Petrus di dalam 2 Petrus tadi dia menuliskan ciri-ciri ajaran sesat itu adalah menyangkal terhadap penebusan. Ya. Dia enggak percaya akan Yesus itu bisa menebus dosa kita. Saya pernah membaca satu artikel dari Gunawan Muhammad, ya, pendiri Kompas ya kalau nggak salah ya. Hah? Oh Tempo, sorry, Tempo. Itu ketika film Passion of Christ, dia bilang saya nggak ngelihat apa-apa tuh di situ, saya cuma ngelihat orang disiksa aja katanya. Ya, kalau mereka nggak menerima konsep penebusan dari ini, mereka menerima konsep bahwa kalau kamu berbuat baik ya kamu masuk surga gitu. Ya, banyak ajaran-ajaran di luar sana yang tidak percaya akan penebusan. Masa sih Yesus menebus dosa kita cuma naik ke atas salib doang? Gitu. Mereka enggak percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Saya lagi dilema juga nih hari-hari ini karena diskusi mengenai ajaran Kristen dan Islam ya. Teman saya itu kita senang berdiskusi gitu mengenai ajaran masing-masing. Saya suka bertanya sama dia, dia bertanya sama saya. Tapi makin lama saya pikir kayaknya enggak nemu nih, enggak ketemu nih. Gitu. Ya, jadi mereka sangat enggak percaya. Terus saya mesti apa? Mesti ini, tapi saya harus tetap memberitakan kebenaran bahwa di dalam agama saya percaya ini. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia yang menebus dosa saya. Gitu. Mereka enggak percaya. Tapi yang herannya dia percaya gara-gara satu manusia semua orang berdosa, itu yang bingung. Tapi dia enggak percaya gara-gara satu Kristus semua orang bisa ditebus dosanya, ya. Terus ciri-ciri yang lain adalah menurut Petrus adalah menghujat kebenaran. Menghujat jalan kebenaran. Ciri-ciri yang lain, hidup penuh dengan hawa nafsu. Hati-hati ya anak-anak muda. Ya. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang memberi kenikmatan hidup, hal-hal yang mencemarkan, itu gampang sekali didapat saat-saat ini. Ya. Saya kaget, mungkin kalian juga tahu, berapa waktu yang lalu di Kelapa Gading yang digerebek tempat gay itu, sekian banyak orang, itu adalah sebagian kecil. Mungkin baru setengah persennya atau 0,0 sekian persen. Bayangkan. Negara bagian New South Wales sebentar lagi akan mengesahkan gay. Pernikahan. Gay. Ya. Gereja sudah mengizinkan. Gila enggak? Enggak tahu saya gereja yang mana. Tapi ada gereja yang mengizinkan. Kakak saya bilang, udah gila lah dari sini mah. Hati-hati, ya. Banyak menggunakan cerita-cerita palsu. Ya. Menggunakan cerita-cerita yang bukan dari firman Tuhan, bukan dari Alkitab. Nah, cerita-cerita yang luar biasa deh, yang booming, yang bikin wah gitu. Ya, yang tujuannya menjerat kita. Dan menghina pemerintahan Allah. Ini kalau saya rangkum dari Petrus 2. Ciri-ciri yang diberikan adalah seperti itu. Yohanes juga mengajarkan tiga hal di dalam firman Tuhan yang telah kita baca. Ciri-ciri pengajaran sesat, orang yang tidak hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah Allah. Orang yang menyimpang dari ajaran Allah biasanya senang dengan ajaran-ajaran yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa sih kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus? Hidup berdasarkan kasih. Kasih sudah enggak ada. Tadi pagi saya ngelihat di grup di Facebook. Ya. Saya punya Facebook 2. Satu grup yang di sebelah sono yang menghujat kita. Banyak ini. Dan di grup itu saya ngelihat bahwa ada mungkin pencuri ya. Itu di 2 orang diseret, pukul kepala, dibikin mati. Enggak ada kasih. Enggak ada kasih. Dan itu dipertontonkan. Hampir setiap hari kalau saya melihat di Facebook yang sebelah sana itu, semua kekerasan, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman, yang jauh daripada kasih. Ya, memaki-maki orang untuk urusan hal yang sepele. Hal-hal yang dengar saya bacanya aja risih gitu. Itu disebarkan di sana. Penghujatan, ya kalau kita tarik agak ke belakangan sedikit, pilkada kemarin begitu luar biasanya hujatan kepada kekristenan khususnya gitu ya. Nah, Yohanes juga mengajarkan orang-orang yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, kalau yang ini mah banyak deh. Banyak orang-orang yang enggak percaya bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Dia Tuhan. Ketiga, orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ini diingatkan oleh Petrus dan Yohanes sebagai murid Kristus. Ya, hati-hati. Nah, bagaimana setelah zamannya rasul-rasul? Setelah zaman rasul-rasul itu sampai dengan saat ini, dari abad kedua sampai abad ke-19, itu banyak contoh bidat, ya. Salah tiganya nih. Bukan salah satu, tapi salah tiga. Pertama adalah Gnosticisme. Itu prinsip yang bertentangan dengan definisi sebagai seorang Kristen. Karena orang-orang yang memegang prinsip Gnosticisme ini adalah mereka mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, bukan daripada Allah, tetapi dari dunia sekitar, dari hal-hal yang mistis. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dari Kalimantan, hal-hal mistis itu sudah biasa kali ya, karena kemarin juga saya ngelihat juga di Facebook tuh, orang ditusuk, ya mungkin Pak Jimmy dapat gak? Saya masih ada nih, ditusuk sininya nih, pakai golok. Leher sini, tusuk, berdarah, enggak mati. Bagaimana dia bisa percaya bahwa dia itu pasti akan merasa bahwa dirinya itu lebih hebat, gitu ya, dari hal-hal yang seperti itu. Docetisme, dia ajaran yang menolak kesejatian tubuh Kristus. ya. Mereka bilang bahwa tubuh Kristus sifatnya hanya maya. Ya, jadi enggak usah percaya bahwa tubuh Kristus itu adalah tubuh dari ini dari Tuhan gitu loh. Dan namanya dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan montanisme di abad kedua, montanisme ya, serta Cathars, Waldensian, skolastisme itu adalah bidat-bidat yang mengajarkan pengajaran di luar kekristenan yang tidak mempercayai Kristus dengan segala ajarannya sampai kepada abad ke-19. Nah, saat ini juga banyak bidat-bidat yang menentang pengajaran Kristus. Salah satunya bidat di sekitar ajaran Kristus. Apolinarisme mengajarkan bahwa Kristus tidak memiliki roh manusia. Gitu. Eptisianisme. Yesus tidak memiliki tubuh manusia karena kemanusiaan Yesus hilang. Ditelan oleh Logos. Monoteistisme mengajarkan bahwa Kristus tidak memiliki kemauan insani, tapi hanya kemauan Allah. Jadi dia gak percaya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Juga ada bidat yang gak percaya kepada Tritunggal. Sabellianisme atau modalisme. Kelompok ini menerima ajaran Tritunggal tapi tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Dia percaya ada Tritunggal tapi enggak percaya apa yang ditulis Alkitab, mau-maunya dia sendiri gitu ya. Bahwa kelompok ini ngajarin bahwa yang dimaksudkan dengan ajaran Tritunggal adalah Allah yang menyatakan diri dalam tiga cara. Yaitu Allah Bapa yang berubah menjadi Allah Anak serta Allah Anak yang berubah menjadi Allah Roh. Nah, pengertian inilah yang biasa digambarkan dengan air, es, uap, gitu. Itu tiga. Satu tapi tiga, gitu. Es bisa jadi, es kalau dia beku, dia juga ketika dia menguap jadi uap, atau ketika mencair jadi air. Itu Allah Tritunggal yang dia percaya. Tapi kan bukan begitu. Ya. Jadi ajaran ini menyangkali adanya tiga oknum yang berbeda. Ya, kalau kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus Allah adalah tiga oknum yang berbeda tapi satu mengenai tugasnya. Ya. Monarkianisme menolak Tritunggal karena mereka ini mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah sejati. Tetapi Yesus menjadi Kristus pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi waktu sebelum jadi Yohanes dia bukan Yesus gitu. Menurut catatan yang saya artikel yang saya baca gitu ya. Dan kemudian Allah mengadopsi Yesus setelah kematiannya. Ini ribet banget gitu. Kalau ini saya bilang ribet banget. Dan dia tidak percaya ada Allah Tritunggal. Ketiga, Arianisme menolak ajaran Tritunggal karena kelompok ini berpendapat bahwa Yesus bukan Allah melainkan ciptaan Allah yang pertama. Seperti Adam. Adam itu Yesus gitu ya. Bidat-bidat ini juga mereka enggak percaya sama kanon Alkitab. Terbukti banyak Alkitab-Alkitab di luar Alkitab yang sudah ada. Injil Barnabas, Injil Yudas, apalagi? Ada beberapa lagi yang saya tahu sih. Ya. Dia dimulai dari Marcion. Dia menolak seluruh kitab yang berbau Yahudi. Khususnya Matius. Matius bicara pada orang Yahudi kan. Nah, kita nyaksikan bahwa dalam sejarah gereja dari abad mula-mula sampai saat ini banyak kelompok yang menolak otoritasi Alkitab. Ya. Otoritas Alkitab Alkitab kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, dia enggak percaya tuh karena dia bilang bahwa Alkitab itu cuma tulisan yang digabung-gabungkan aja ya. Jadi Alkitab itu memang betul dikumpulkan dari temuan-temuan di pada zaman lalu, kemudian dikumpulkan, dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja sehingga menjadi Alkitab yang kita baca saat ini. Ya. Dan kita tahu bahwa seluruh kitab dalam Perjanjian Baru selesai ditulis pada abad pertama. Ya. Dan baru abad keempat proses pengkanonisasian dianggap selesai. Dan gereja mula-mula akhirnya menerima Alkitab PL sebanyak 39 kitab dan Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab. Dan sejak saat itu sekalipun masih ada upaya-upaya untuk merekanonisasi Alkitab, usaha tersebut enggak pernah diterima oleh gereja. Jadi banyak usaha untuk menambahkan Alkitab yang sudah ada dan itu ditolak oleh gereja. Nah, ini banyak bidat yang harus kita pahami. Mungkin ini secara pengetahuan gitu ya. Tapi kalau secara umum seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pengajaran-pengajaran yang secara khusus mau merusak generasi muda, mau merusak orang-orang Kristen, itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencegah? Ya, kita tadi tahu ciri-ciri ini, ciri-ciri bidat Kristen. Ya, bidat yang tidak percaya mengenai kekristenan, ya, tidak percaya Tritunggal, nggak percaya bahwa Yesus itu sebagai penebus, nggak percaya bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu Tuhan, nggak percaya. Terus bagaimana? Yang penting di sini adalah gereja, ya. Gereja harus berdiri sebagai yang paling depan, ya. Pengawal. Pertama, semua jemaat gereja, kalau pemimpinnya enggak benar, kita harus melihat pemimpin gereja nih. Kalau kita datang ke satu gereja bukan karena kita ngelihat bahwa di sana wah enak puji-pujiannya. Ya. Tapi kita harus melihat pemimpin gerejanya. Ya, bukan kita memuja pemimpin gereja, sekali lagi saya ingatkan ya. Bukan kita memuja pemimpin gereja, tapi kita melihat pemimpin gereja. Karena dia sebagai lokomotif yang paling depan, yang bawa kita. Kalau dia bawa kita belok, belok. Kalau dia bawa lurus, kita lurus. Gitu. Kenapa saya ngomong begini? Ketika saya sekolah teologi dulu ya, banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang pendeta-pendeta tidak sekolah, akhirnya mereka sekolah di kelas khusus. Saya juga ikut karena malam ya kelas eksekutif enggak setiap hari, jadi seminggu 3 kali. Kadang-kadang pas saat diajar oleh dosen mereka bilang, "Ya, gua salah khotbah." Gitu. Nah, jadi kita kan bisa melihat ya, kita sudah belajar, apalagi kalau Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang selalu mengikuti ibadah satu di tempat ini. Udah beda tuh cara pandang kepada pembicara. Gitu. Ya, kadang-kadang ada orang pembicara yang bicaranya hanya kulitnya aja dalam satu, misalnya setengah jam, dikompres paling intinya cuma 5 menit, sisanya cerita yang kesana kemari, nggak di pokok khotbahnya ya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa diharapkan jemaat itu mengikuti pemimpin masing-masing ya. Para pemimpin gereja dan penilik harus memelihara jemaatnya masing-masing. Paulus, ya Rasul Paulus pernah mengirim Timotius mengembalakan jemaat di Efesus ya. Slogannya adalah follow your pastor atau leaders. Ya, menjadi sangat terkenal di saat gereja mula-mula. Ya, ketika pastor, ketika pendeta, ketika pemimpin gereja kita benar, kita akan dibawa oleh pengajaran yang benar. Ya. Firman Tuhannya benar. Alkitab benar, tapi kalau diajarin yang enggak benar, akhirnya enggak benar. Gitu, ya. Kedua, gereja mula-mula mempertahankan dirinya dengan berpegang pada pengakuan-pengakuan iman. Ya. Irenaeus menyerukan bahwa bidat-bidat tidak mengikuti baik kitab suci maupun pengajaran gereja mula-mula yang bersumber dari pengajaran rasul-rasul yang dipelihara gereja secara turun-temurun. Saya dilahirkan di keluarga, mulai dari kecil itu sekolah di gereja Pantekosta. Kemudian SMA saya di Katolik. Ketika saya mulai merit saya di GBI. Terus sampai saya temukan tempat saya yang terakhir di GRI. Di gereja sebelum di GRI saya pernah minta kepada Tuhan secara khusus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan saya tempat ibadah di mana saya bisa satu belajar mengenai kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Bukan cuma dengan cerita-cerita mengenai firman Tuhan di khotbah hari Minggu. Kedua, di dalamnya ada pengakuan iman rasuli. Karena enggak semua gereja ada pengakuan iman rasuli. Padahal pengakuan iman rasuli saya bilang itu sangat penting buat kita ya sebagai orang Kristen. Itu syahadatnya. Aku percaya kepada Allah. Seperti kalau saya bicara pengakuan iman rasuli itu saya lagi bicara di depan iblis gitu loh. Di depan setan-setan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Oh bangga banget. Ketiga, di dalam kebaktian ada doa Bapa kami. Karena doa itu yang diajarin oleh Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun sederhana, tapi intinya luar biasa. Dan Tuhan tunjukin itu. Ada kan benar tiga-tiganya di sini? Saya enggak ngomong bohong. Itu yang saya minta sama Tuhan. Ya. Selanjutnya dari masa reformasi, aliran Protestan telah membedakan ajaran yang benar dari bidat dengan munculnya pengakuan-pengakuan dan pernyataan-pernyataan seperti Formula of Concord, The 39 Articles, dan Westminster Confession. Nah ini bisa dipelajari nanti. Ya, ini hanya sekedar melengkapi pelajaran kita pada pagi hari ini aja. Ya. Kemudian kita juga harus mengenal ciri-ciri bidat atau ajaran yang mengarah. Ya. Bu, tadi ciri-cirinya kita sudah ini pengajaran yang enggak baik, tapi juga yang mengarah gitu. Jadi agak ini lebih harus kita hati-hati karena ini agak semu nih ya. Satu, memiliki Injil atau kabar baik yang berbeda. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau dia enggak mengakui, itu udah tahu gua enggak ada deket-deket deh, gitu ya. Tapi bagaimana kalau mereka punya pengajaran, punya Injil? Gitu. Seperti tadi, kalau saya tidak dibekali di gereja dengan pengajaran yang benar, saya enggak tahu tuh yang namanya saksi Yehova seperti apa. Ya. Dulu ada Children of God. Saya rasa rekan-rekan muda akan lebih pilih ke sana. Kenapa? Lebih enak di sana. Ngajarinnya untuk bebas segala macam gitu loh. Ya. Oh kan enggak apa-apa, kan ajaran Kristen juga. Gitu. Ya, dalam Galatia 1 ayat 8-9 ditulis mereka mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah ini yang perlu kita hati-hati ya. Nah makanya gak heran juga Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa penyesat itu akan datang seperti serigala berbulu domba. Kelihatannya tulus, lugu, serta tidak menakutkan, tapi begitu kita menyerahkan diri kita habis ditelannya. Ya. Yang perlu diingatkan gini, dosa, kalau saya ngutip perkataan Pak Bikman ya, dosa itu seperti katak ada di dalam air yang sedang direbus. Ketika dia masuk ke dalam air yang sedang direbus, awal-awalnya enak hangat. Hangat, enak sekali. Tapi dia enggak sadar sebentar lagi air ini matang. Gimana kalau itu air matang? Jadi suike. Mati dia. Nah, kalau udah airnya udah panas, udah enggak bisa bagaimana. Ingat ya, itu buat saya cerita yang simple tapi dalam banget gitu mengenai dosa. Hati-hati. Oke. Injil Plus, ah itu dia. Dia memiliki kitab suci yang sama, sama-sama kitab suci, Alkitab yang sama, tapi ditambah dengan kitab-kitab lain yang memiliki kuasa atau otoritas yang sama dengan Alkitab. Bandingkan dengan kitab Mormon, dengan ajaran Joseph Smith, demikian juga dengan aliran Saksi Yehova sebagai watchtower-nya. Gitu. Nah, Mormon, Saksi Yehova, sama loh Injilnya. Cuman ada, saya belum baca sih ya, Injilnya Saksi Yehova seperti apa. Karena malas juga ngapain dibaca gitu. Kenapa tuh? Nah ya, tadi yang Injil Plus ya, Injil Plus. Nah sekarang Injil Minus. Dia Injil Minus. Artinya memiliki kitab suci yang sama, tapi sebagian dari Alkitab tersebut dikeluarkan karena enggak sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Mau yang enak-enaknya aja gitu. Ya. Jadi ada Injil Plus, Injil Minus, ya. Nah, itu. Nah, keempat, dia menekankan pada formalitas ibadah. Dia menciptakan aturan-aturan yang baru, membuat larangan-larangan baru, ya. Nah, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran ini, karena ini yang semu, yang kadang-kadang menyerupai, gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjerumus, gitu. Oke. Ini yang paling senang yang paling disenengin oleh sebagian orang, kecenderungan kepada ibadah yang bersifat supranatural. Rasul Paulus menulis ciri mereka beribadat kepada malaikat, berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan Tuhan Yesus menjelaskan kesesatan yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, ini banyak sekali khususnya GBI ya. Kalau saya ngomong apa aja enggak apa-apa, karena memang terus saya pernah di GBI gitu. Mereka kepada mujizat-mujizat. Setiap kali di ibadah, kalau datang hamba Tuhan dari India, misalnya dari Malaysia apa India? Malaysia, tapi orang India. Ya, mereka mengadakan altar call, tumpang tangan, rebah gitu ya. Mujizat. Tapi belakangan saya liatin, kok dia lagi ya? Enggak tahu rupanya timnya. Gitu. Loh, itu enggak benar banget gitu ya. Jadi kecenderungan yang sifatnya supranatural. Ya. Bukan kita enggak percaya kepada kesembuhan rohani, tidak. Tapi hal-hal yang hanya mau membuat nama pendeta ini ngetop, tenar, segala macam, itu loh yang perlu kita hati-hati ya. Pengajaran-pengajaran itu banyak sekali di lingkungan kita, hati-hati. Keenam, pelayanan yang membesarkan diri sendiri. Salah satu kita udah sebut tadi ya, bahwa ya itu, hanya nyari ngetop aja. Ya. Saya gak tahu mungkin udah diralat atau belum ya, karena waktu saya kuliah kan sekian lama ya, saya pernah ngeliat satu buku, itu nabi-nabi baru GBI. Kaget saya. Gila juga ini. Gitu. Dan mereka pendeta-pendeta top. Yang kita dengar. Ya topnya di kalangan manusia lah ya. Jangan kita bilang ngetop secara gimana gitu. Nah. Ini akhirnya. Apa yang jemaat Tuhan lakukan untuk mengantisipasi ajaran-ajaran yang tidak benar. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, yang ini kita baca yuk. Karena enggak banyak. Satu Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Saya ganjil Bapak Ibu Saudara yang genap. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, ini juga salah satu yang apa namanya, yang menjadi serangan kepada kita, gereja Tuhan saat-saat ini. Ya. Kita harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi landasan bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat menyangkal ajaran-ajaran luar ya. Saya pernah ditanya begini, saya bukan orang Kristen, tapi saya enggak pernah minum alkohol. Saya, apalagi dia bilang ya, dia enggak pernah minum alkohol, berarti itu salah satu pertanyaan. Dan saya enggak makan makanan yang najis. Saya disunat seperti Yesus disunat. Saya pusing ngejelasinnya. Saya ngerti ngejelasinnya, tapi kan panjang. Gitu. Terus saya pernah bilang begini, oke lah kalau alkohol sekarang, kalau di musim dingin orang bagaimana? Yang penting kan jangan mabuk kalau di tempat saya. Dia bilang begini, Yesus sendiri kan nggak pernah nggak boleh nyuruh orang minum minuman yang beralkohol. Saya bilang, dia kasih statementnya tegas banget gitu loh ya. Terus saya bilang, rasanya enggak deh. Kenapa? Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah merubah air menjadi anggur di Kana. Saya bilang. Jadi rasanya enggak mungkin Yesus melarang orang untuk minum anggur. Yang dilarang adalah jangan sampai mabuk. Karena kalau kamu mabuk, kamu enggak bisa menguasai diri kamu. Kamu bisa melakukan hal-hal yang di luar diri kamu sendiri, saya bilang gitu. Tapi enggak boleh harusnya, katanya. Ya terserah, saya bilang gitu ya. Toh kamu makan tape. Tapi kan ada unsur alkoholnya di dalamnya, saya bilang gitu. Cuma sekian 0, akhirnya saya pikir kalau saya terusin juga jadi ribut ya. Ya udah diamin aja deh. Percuma juga gitu. Tapi itu adalah hal-hal yang akan diserang oleh mereka kepada kita dalam hal yang paling sederhana. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak kuat di dalam pengajaran kita mengenai hal-hal yang sederhana itu, kita bisa mengcounter gitu loh. Walaupun akhirnya juga udah deh enggak usah diterusin jadi ribut, tapi paling tidak kita sudah sampaikan. Ya. Terus kita harus sebagai orang percaya kita harus menyangkal ajaran tersebut. Kita harus pertama itu kita harus terdidik. Ya. Kita harus menjadi orang yang terdidik. Menjadi orang Kristen yang maju. Yang melayani Tuhan ya. Sebagai pelayan Kristus, kita harus kuat di dalam pokok-pokok iman kita, ajaran sehat yang kita ikutin setiap minggu, ya, supaya kita juga bisa tadi seperti kita bisa mengcounter hal-hal yang mungkin sepele lah, gitu. Kemudian yang kedua adalah menjauhi tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua, di ayat 7a-nya disebutkan itu. Nah, apa sih yang dimaksudkan dongeng-dongeng itu? Gitu ya. Kita harus menjauhi itu. Hal-hal yang lama yang disebutkan mungkin oleh budaya kita segala macam, hal-hal yang sifatnya tidak atau berlawanan dengan Injil, kita harus mulai belajar menolak itu. Ya. Ketiga, kita harus melatih diri kita beribadah. Alkitab Tuhan bilang, jangan tinggalkan waktu-waktu ibadah kamu. Ya. Kalau kita melatih diri kita beribadah, kita akan gak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran luar. Khususnya kalau kita beribadah seperti ini, ada PA, datanglah gitu, yang ada yang punya waktu ya, datang. Gereja kita 2 kali sebulan ya Pak ya, 2 kali sebulan. Saya pikir baik buat teman-teman muda yang punya cukup waktu sore ya malam datang ya, karena salah satunya ini akan bisa menguatkan kita untuk tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain gitu. Nah, kesimpulannya adalah ajaran yang benar yang murni adalah ajaran yang bersumber dari Allah atau Alkitab. Ya. Kita beruntung sebagai orang Kristen, kita diajar oleh firman itu sendiri. Ya. Alkitab, firman Allah. Allah yang berfirman. Ya. Di Lukas 1 ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bahwa ajaran Alkitab, ajaran Yesus Kristus adalah benar. Ya. Yohanes 7 ayat 16, Yesus berkata kepada mereka, menjawab mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus mengajar kepada kita itu ajaran Allah sendiri. Allah Bapa yang mengutus Dia sebagai Allah Anak, sebagai firman. Firman itu disampaikan kepada kita. Ya. Nah, gereja atau orang percaya, gereja secara komunitas maupun gereja secara pribadi, percaya harus mengajarkan ajaran yang benar seturut dengan Alkitab. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus mengingatkan anak-anak kita setiap hari, setiap saat untuk mengingat akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengajaran Tuhan kepada anak-anak, sehingga di tengah lingkungannya, di tengah sekolahnya, itu mereka cukup kuat. Karena pondasi itu paling penting. Kalau rumah pondasinya enggak kuat, Alkitab bilang kalau ada banjir, hanyut dia. Tapi kalau rumah pondasinya kuat, ada hujan, ada badai, dia tetap kuat. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, pondasi kita enggak kuat di dalam hal pengajaran, ada pengajaran baru yang masuk, kita akan ikut. Nah, untuk itu kita sebagai gereja ya harus kuat ya di dalam pondasi pengajaran kita. Gereja atau orang percaya harus menghidupi atau menjadi pelaku dari ajaran yang benar. Bukan hanya kita belajar, tapi kita menjalankan ajaran itu. Ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalani firman yang Tuhan perintahkan. Bukan cuman kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan, tapi enggak pernah dijalanin. Gitu. Kasihilah saudaramu. Ampunilah musuhmu. Susah memang. Doakan musuhmu, doain supaya dia celaka mah gampang. Gitu ya. Tapi bagaimana kita mendoakan yang baik buat musuh kita? Tuhan mau kita lakukan. Mampu enggak? Bisa enggak? Mampu kalau kita minta pertolongan Tuhan. Berat. Tapi kalau bersama Tuhan, apa yang enggak bisa? Ya. Akhirnya udah paling enak nih, paling udah dengar begini ya. Ya, kita berharap gereja dapat memiliki peran yang besar untuk mendidik dan mengajari kita ajaran yang benar ya. Dan kita harus menjaga kemurnian ajaran. Kemurniannya apa? Kemurnian ajaran dari Tuhan Yesus, yaitu Alkitab yang kita baca, kita pelajari sehari-hari, dari firman yang telah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. dan gereja diberi otoritas oleh Allah untuk menjaga kemurnian ajaran sehingga gereja tidak boleh menjadi tempat yang menyesatkan umat. Tuhan bilang tadi kalau ada yang menyesatkan, iketin lehernya, buang ke laut gitu ya. Termasuk gereja, banyak gereja yang menyesatkan. Hati-hati. Ya, pagi hari ini biarlah kita sebagai orang percaya boleh mengimani ajaran yang benar, yang murni, ya, yang ajaran yang bersumber daripada Allah sendiri. Seperti Tuhan Yesus tadi katakan bahwa ajaran yang diajarkan adalah ajaran dari Allah. Dan itu harus kita imani dan kita lakukan. Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya harus mengajarkan ajaran yang benar, serta dengan Allah di lingkungan kita yang paling dekat. Di keluarga kita, di lingkungan kerja kita, di sekolah kita. Ya. Kita sebagai gereja dan orang percaya harus menghidupi dan menjadi pelaku supaya apa, kita menjadi suratan yang tadi, suratan terbuka, bisa dibaca orang. Oh, dia orang Kristen. Saya paling sebel kenapa? Kalau saja ada orang Kristen yang jatuh, ngomongnya langsung, itu orang Kristen. Bukan personal loh. Tapi disebutkan orang Kristennya. Makanya kita harus menjaga. Ya, hati-hati. Nah, akhirnya biarlah kita terus menjaga kemurnian dari ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menghidupinya, melakukannya. Terlebih kita bukan sebagai jemaat ya, tapi lebih daripada itu Tuhan mau kita melayani Dia. Yuk kita sama-sama melayani Dia. Dari hal yang paling kecil kita layani Dia. Amin.